Tidak ada yang lebih penting dalam hidup ini selain apapun yang kita lakukan diterima oleh Allah sebagai amal soleh. Karena yang nanti dibekal kalau kita sudah mati adalah amal soleh kita. Kita harus berusaha keras sebelum beramal, meluruskan niat agar apapun yang kita lakukan lillahi ta'ala. Karena setiap amal innamal a'malu binniyat, setiap amal itu tergantung dari niatnya. Sebelum beramal kita harus banyak bertanya, sebagaimana sholat kita barusan, niat yang menentukan. Qobla subuh, tahiyatul masjid, dan sholat subuh sama dua rakaat. Yang membedakan adalah niatnya. Ketika sedang beramal berusaha keras agar tidak belok niat kita. Jangan sampai ada kesenangan dengan pujian makhluk dibanding ingin diterima oleh Allah. Dan jikalau sudah selesai beramal, hati-hatilah. Jangan sampai merasa ini adalah jerih payah saya, ini adalah perjuangan, ini adalah kegigihan saya. Tidak ada. Kalau sudah selesai, cuma satu saja, min fadli rabbik. Semua ini hanyalah karunia Allah. Mari kita berusaha sekeras mungkin, sekuat tenaga, untuk menghilangkan rasa berjasa, rasa sudah berbuat, rasa sudah berjuang, rasa sudah berkorban. Karena yang ada adalah semuanya karunia Allah saja. Semakin kita merasa ini jerih payah kita sendiri, maka semakin hilang pahalanya. Tapi semakin merasa bahwa semua karunia apapun hanyalah kemurahan Allah, semoga makin utuh ganjarannya. Jangan mengingat-ingat jasa dan kebaikan, jangan menyebut-nyebutnya, dan jangan menuntut orang lain membalas kebaikan kita. Kita terpilih bisa berbuat baik pun sudah nikmat yang luar biasa. Semoga Allah selalu menyadarkan kita untuk menjaga hati sebelum, sedang, dan sesudah beramal. Amin ya rabbal alamin.